Nampaknya pengalaman pribadi jatuh. Alhamdulillah tadi sebelum naik itu saya mau betul-betul berdoa, ya Allah jangan sampai jatuh. Karena sakitnya enggak seberapa, malunya. Apalagi kabarnya kamera dipasang di sudut-sudut pojok-pojok Pak Ustaz. Rupanya sampai ke garis finish selamat, alhamdulillah. Berhenti berkayuh berarti jatuh. Apakah ada semboyan ini dalam Al-Qur'an? Ya, fa iza faraghta fansab. Kalau kau selesai dari satu aktivitas, maka lanjutkanlah aktivitas yang lain. Jangan pernah berhenti. Karena begitu kosong dari aktivitas, di situ setan masuk. Dalam sholat kita diajarkan ada namanya shaf mesti diisi. Apa kata Imam Sa'ud, shufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyata shufuf min tamami shalah. Karena kalau shaf itu ada yang kosong, maka di situ setan akan masuk. Maka begitu juga dengan waktu. Tadi kita bangun, yang awal bangunnya ambil wudu atau langsung mandi. Sholat sunat wudu, habis itu sholat sunat taubat, habis itu sholat sunat hajat, habis itu sholat sunat tahajud, bagi yang belum witir, witir, habis itu baca Quran, menunggu azan subuh beristighfar, setelah itu sholat subuh, setelah itu berzikir, setelah itu berdoa, setelah itu lanjut. Dan inilah salah satu aktivitas yang bermakna. Dengan mengisi waktu kosong ini, selamatlah kita dari ghibah membicarakan orang lain, selamat kita dari melihat yang tidak diridhai Allah. Dan semua ini adalah cara mengisi waktu. Karena yang pertama nanti ditanya Allah di padang mahsyar, yang pertama kali akan disoal, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri, hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. Apa saja pertanyaan yang akan ditujukan kepada kita, Bapak Ibu semua hafal ayatnya, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Di antara nikmat yang ditanyakan Allah kepada kita adalah an umrihi fi ma'afnah, umur yang aku beri dulu kepada kamu, kamu pakai untuk apa? Alhamdulillah, andai kita mati malam nanti, maka kita dapat menjawab, hai Abdul Somad, waktu engkau hari ini kau pakai untuk apa? Aku bersepeda, ya Allah. Bersama siapa? Bersama orang baik-baik, luar biasa. Ini yang pertama, berhenti berkayuh berarti jatuh. Yang pernah berhenti? Dalam hidup ini ada kalanya gelombang pasang naik ke atas, ada masanya surut jatuh ke bawah, dipukul ombak, dihempas gelombang, karangnya tajam, kapal mungkin pecah, terhampar. Tapi jangan pernah putus asa. Karena begitu kita putus asa, maka disitulah setan masuk. Kita selalu berserah kepada Allah, berikhtiar, berusaha, berhasil karena pertolongan Allah. Gagal, berarti Allah punya skenario yang lain. La haula wa la quwata illa billah. Filosofi yang pertama. Kedua, seringkali kita diingatkan tentang masa lalu. Ingatlah, kita ini dulu gak punya apa-apa. Kita terlahir ini miskin, papa. Kita ini adalah orang yang miskin. Kenanglah masa kecil kita. Tapi ternyata ajakan motivator di dalam hotel, di ruang yang adem, ayem, nyaman, tentram, tidak bisa mengajak kita kembali ke masa lalu. Betul? Kita tetaplah pada masa kita sekarang. Tapi saya amat sangat berterima kasih kepada semua klub-klub pagi ini. Kenapa begitu? Saya sedang diajak mundur kembali ke masa kecil saya saat SD dulu. Saat di kampung menelusuri jalan-jalan setapak, jalan tikus. Itu tadi yang saya ingat. Saat jangan pernah berhenti. Tanah habis terbakar, ditanami, tanam-tanaman. Kembali lagi 30 tahun yang lalu. Saat kelas 5 SD. Sudah lama saya tak naik sepeda. Selama ini orang cuma naik membawa naik motor aja, naik mobil aja. Hari ini saya amat sangat berterima kasih. Masih teringat dulu di kampung halaman, bunyi-bunyi hewan-hewan, serangga-serangga dalam hutan. Masih ingat lagi pohon-pohon kayu ditelusuri. Cuman bedanya sekarang alhamdulillah naik sepedanya canggih. Ada sedikit ini langsung rem. Dulu begitu ini langsung kaki. Sampai tipis dapat. Masya Allah. Nasib baik. Nasib baik saya tahunya setelah sampai di sini baru dikasih tahu sama teman-teman sahabat. Ustaz, tahu tak harga sepeda yang Ustaz naik tadi? Ini dia di internet. Untung gak jatuh. Terima kasih sudah mengembalikan masa lalu kita. Hai sahabat-sahabat yang terkena amnesia. Lupa pada masa lalunya. Kau tinggal di mana? Dibesarkan di mana? Kau dulu kecil bagaimana? Datang ke Batam, bergabunglah dengan klub. Coba naik sepeda. Insyaallah. Insyaallah kau akan kembali ke masa lalu, mengenang masa kecil, masa permainan, masa

maka luar biasa keindahan semuanya. Masuk poin yang keempat. Bike park. Betul? Bike park. Duriangkang. Bike park. Bike park. Sampai masanya nanti kita hanya akan bercerita kepada anak cucu kita, anakku, dulu ada namanya bike park. Bike park itu apa ya? Ada pohon-pohon kayu tinggi menjulang, matahari cahaya yang tidak masuk ke dalam. Mana itu sekarang? Sudah rata, sudah hilang. Tapi hari ini kita tidak hanya sedang bercerita, tapi kita sedang mengalami. Masih nampak batang-batang pohon kayu, masih hijau, suasananya masih asri, kita masih seperti. Padahal kita sedang berada di tengah kota besar. Orang Nun di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kalau sudah dicerita, Ustaz pernah ke Batam katanya. Itu loh Ustaz, Batam yang dekat Singapura, yang katanya paling strategis, yang indah. Dalam hati saya sudah belum balik. Ada orang yang begitu ingin ke Batam, tapi kemudian ketika pesawat akan mendarat, dilihat di bawah tinggal gurun-gurun pasir menguning. Tapi orang yang tidak percaya bahwa di Batam masih ada hutan, masih ada keindahan, datang ke Batam, naik sepeda, tidak tahu caranya, hubungi website berikut ini. Tinggal potong, masukkan ke Instagram, like and share. Pelajaran yang keempat, saya sedang diajarkan. Dulu saya selalu ceramah, man qata'a sitratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, sawaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Siapa yang memotong sebatang pohon kayu, disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Islam bukan hanya cerita tentang sholat, zakat, puasa, haji, umroh, halal, haram, makruh, mubah, bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, neraka jahannam. Tanya sekarang orang takut pengajiannya itu. Kamu kenapa enggak pernah ke masjid? Iya Pak Ustaz, saya enggak mau ke masjid. Kenapa? Ustaz itu sikit-sikit ceritanya neraka. Padahal Islam mengajarkan man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, sawaballahu ra'sahu finnar. Man kana 'alaihi idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati. Sedikit lagi mau mati. Wa fi yadihi fazilah, di tanganmu ada bibit korma. Di tanganmu ada anak tanam-tanaman. Apakah kita biarkan tanaman ini mati atau kita tanam? Nabi menyuruh falyughrisha tanaman. Slogan semboyan yang punya baleho ini siapa? Busor-busor ditulis di dinding kota. One man, one tree. Satu orang, satu pohon. Ajaran Islam. Kalau kamu sudah mau mati, nafasmu sudah mau hilang, nyawamu sudah mau keluar, ruh mau berpisah dalam dari jasad, di tanganmu ada bibit tanaman. Ini yang akan kita akan mengadakan penanaman pohon yang akan ditanam. Yang akan ditanam oleh Al-Mukarram Abdul Somad. Padahal sering yang menggalinya ibu, yang membeli benihnya bapak ibu, tapi yang viralnya Abdul Somad. Ternyata ikhlas inilah yang mendapatkan pahalanya nanti. Di hadapan Allah, apa kata malaikat? Malaikat, pahalaku mana? Sudah habis diambil follower. Mereka manusia biasa. Mereka mungkin bukan dokter LCMA, tapi hati mereka bersih. Maka jangan pernah merasa diri lebih mulia, lebih terhormat, lebih hebat daripada orang lain. Abdul Somad ngomongnya aja begitu. Buktinya kursi dia paling tinggi. Saya sebetulnya mau duduk lesehan di bawah. Kenapa nggak usah duduk di bawah? Kameramen nggak bisa meliput. Selalu ada alasan. Pelajaran keempat, jaga kelestarian alam. Banyak orang ngomong aja, mari kita jaga kelestarian alam, jagalah kehijauannya. Buktinya mana? Omdo ngomong doang. NATO, no action, talking only. Nih, mereka nggak ada ngomong. Mereka tak pernah bicara, mereka tak pernah ceramah. Apa yang mereka lakukan? Berkayu menjaga kelestarian alam. Saya bangga pada mereka yang tidak banyak bicara, tapi amalnya justru lebih banyak. Lisanul hal, perbuatan. Afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh ke dalam hati daripada ucapan. Berapa banyak ucapan dibatalkan oleh perbuatan-perbuatan. Jangan buang sampah, karena tukang sampah tidak pernah masuk kemari. Ungkapan singkat, simple, tapi mengena. Buang air kecil? Boleh. Jangan buang sampah, karena tukang sampah tidak pernah masuk kemari. Dan tidak akan ada tong sampah, karena siapa yang akan mengutip sampah kemari? Bawalah sampah kita. Tisu, plastik, masukkan ke kantong. Botol-botol, masukkan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kawan saya sudah menyampah aja Pak Ustaz, campakkan dia sekalian. Jangan. Tapi kita ajak, kita sadarkan betapa kita melihat ada buaya, begitu dibelah perutnya, buaya ditemukan mati dibelah perutnya karena kulitnya mau diambil. Sayang, apa yang terjadi? Dalam perutnya terpal plastik. Gara-gara apa? Buaya lapar. Makanannya mana? Dimakan manusia. Buaya tidak salah. Yang salah itu siapa? Buaya darat. Oleh sebab itu maka nampaknya kita sedang bersepeda, nampaknya kita sedang menikmati alam, tapi di samping itu kita sedang menjaga alam. Karena orang yang menjaga alam sajalah yang bisa menikmati alam. Bapak, ibu pikir yang bisa unjuk rasa, yang bisa marah ini cuma manusia? Tidak. Alam juga kalau sudah marah luar biasa, mereka unjuk rasa. Selama ini kenapa air ini tidak turun ke bawah? Ditahan oleh akar-akar kayu. Kenapa longsor tidak terjadi? Ditahan oleh akar-akar kayu, akar tunggal, akar serabut yang ada di dalam. Bertahan dia. Tapi begitu ini dipotong, dibuang, dibunuh, dimati, dihabisi, maka mereka akan unjuk rasa. Air kalau sudah unjuk rasa, hancur semuanya. Itu banjir Pak Ustaz. Bukan, air sedang unjuk rasa. Alam sedang marah. 99% kerusakan alam ini karena ulah tangan manusia, Ustaz Somad. Yang ngomong begitu siapa? BNPB. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemarin satu pesawat sama saya. Ustaz Somad dari BNPB. Tolong Ustaz ceramahkan supaya menjaga alam. Tolong Ustaz ceramahkan supaya jangan motong tanam pohon kayu. Tolong Ustaz ceramahkan supaya jangan menumbang sembarangan. Tolong Ustaz ceramahkan supaya menjaga hutan. Dalam hati saya, NPB tidak dengar ceramah saya selama ini. Itulah isi ceramah saya selama ini. Alhamdulillah. Tidak ada satu pun jamaah tanya tentang itu. Kenapa? Karena orang Batam memang sudah sering mendengar ceramah Ustaz Somad. Poin kelima. Ini kita ada namanya imam, ada namanya khatib, ada namanya makmum, ada namanya Bilal. Bilal yang manggil. Ayyalal salat, ayyalal falah. Ada namanya imam. Luruskan sob. Ternyata dalam bersepeda ini juga ada imamnya. Ustaz Somad, ini leader apa rider? Terserah, yang penting urungnya R. Ustaz, ini akan membelah nanti di depan. Dalam hati saya, selama ini kalau di masjid, saya maju ke depan. Ustaz Somad, silakan maju ke depan. Ternyata saya harus jadi makmum Abdul Somad. Yang ini nanti mengamankan di samping, yang baju-baju putih. Apa artinya? Kita mesti berjamaah. Pelajaran kelima. Jangan pernah memisahkan diri dari jamaah. Kenapa? Karena kalau sudah memisahkan diri dari jamaah, pasti tersesat, tidak tahu jalan. Selambat-lambatnya yang berjamaah di belakang pasti tidak akan nyasar. Kenapa? Masih nampaknya teman di depan. Yang di depan juga tengok-tengoklah ke belakang. Mana tahu kawan kita kena asma. Yang di belakang juga kalau terlalu ketinggalan belakang, teriak-teriak dikit agak-agak batu. Kasih-kasihlah kode. Oleh sebab itu Masya Allah Tabarakallah, ada kawan ini yang tidak tahu perjalanan ini berapa jauh lagi. Teriak-teriaklah di belakang, kita tinggal 100 meter lagi. Kenapa? Supaya yang tersengal-sengal ini ada harapan. Karena orang kalau sudah kehilangan harapan, gelap dunia ini. Tak mampu lagi berkayu. Alhamdulillah dalam perjalanan ini semuanya saya dapat. Yang depan mengerti, kata dia, makmum kita ini udah agak-agak jompo. Yang belakang juga mengerti, dia tidak terlalu ribut suara. Di tengah jalan ada pula teman yang bertanya, gimana Pak Ustaz, baru pertama kali? Nah, gimana nafasnya? Saya slow aja. Saya tahan-tahan sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Segerombolan kambing, bison, menyeberangi sungai, maka predator mengawasi. Predator buaya mengawasi dari dalam air. Dari atas singa mengintai. Macan tutul dari atas pohon kayu. Apa yang mereka pantau? Mereka melihat mana kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Begitu ada kambing yang memisahkan diri dari jamaah, baru mereka akan serbu. Selama tidak memisahkan diri jamaah, insya Allah akan selamat. Maka carilah jamaah yang dapat menjaga iman dan Islam ki. Alhamdulillah. Banyak juga sekarang jamaah yang melewatkan sholat maghrib. Jam 6 sore, di situ suara mikrofon di masjid sudah hidup suara ngaji. Begitu nanti mau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gol! Bukan jamaah yang menyelam. Bersepeda.